Sampai halaman berapa, Mas? 114. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di Masjid Joglo Sekalekan ini, dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada takmir Masjid Joglo Sekalekan yang telah memberikan ruang, fasilitas, dan waktu untuk kita semua di setiap Kamis malam Jumat untuk melaksanakan pembacaan kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyain. Ini adalah satu nikmat besar dari Allah dan satu bentuk kemurahan dari para pengurus masjid ini untuk kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidak dianggap orang itu bersyukur kepada Allah, dan tidak dianggap manusia itu berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia berterima kasih kepada manusia yang telah menanam budi, memberikan jasa tanpa pamrih kepadanya. Semoga para pengurus masjid senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai keburukan, disehatkan jasmani dan rohaninya, diselamatkan dari bala musibah kelak di akhirat, dan dimasukkan ke dalam surga Allah yang luas. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan pembacaan kitab ini, dan mulai malam Jumat ini kita akan berkenalan dengan berbagai macam sekte sesat di dalam Islam. Kenapa kita harus mempelajari kesesatan? Agar kita terhindar dari kesesatan tersebut. Kan kita sedang belajar prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Pokok-pokok kepercayaan yang diyakini, dipegang teguh, didakwahkan dan diamalkan oleh para pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mempelajari rinciannya akan sangat panjang, maka kita mempelajari pokok-pokoknya. Sebaliknya kita juga mempelajari pokok-pokok dari akidah-akidah yang sesat itu. Akidah yang sesat, keyakinan yang keliru, yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah itu teramat sangat banyak sekali. Sekte dan alirannya. Maka kita perlu mempelajari pokok-pokok dari sekte-sekte sesat tersebut, karena aliran-aliran yang bermunculan, firqoh-firqoh yang bermunculan di era kita itu hakikatnya adalah merupakan perwujudan dari sekte sesat, dari aliran sesat yang dulu sudah pernah muncul, hanya dikemas dengan format yang baru. Itu nanti ada neo murji'ah, ada neo khawarij, ada neo mu'tazilah. Neo itu apa neo? Neo artinya apa neo? Reneo, apa begitu? Nah, itu format yang baru, versi milenialnya Khawarij. Khawarij versi milenial, Murji'ah versi milenial. Cuma diberi nama, format dan tampilan yang baru, tetapi hakikat dari akidah mereka adalah jadul dan sama dengan sekte-sekte sesat yang belum pernah muncul. Kata Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi, paman, barang siapa qala mengatakan innahu mu'minun haqqan, bahwasanya dia itu seorang yang beriman haqqan, dengan keimanan yang sejati, fahuwa mubtadi'un, maka dia itu seorang ahli bid'ah. Barang siapa mengaku saya itu seorang mukmin yang tulen, mukmin yang sempurna, maka dia seorang ahli bid'ah. Waman, dan barang siapa qala mengatakan huwa mu'minun indallah, dia itu adalah seorang yang beriman di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa, maka dia itu minal kadibin, termasuk golongan orang-orang yang pendusta. Waman, dan barang siapa qala mengatakan ini sesungguhnya aku itu mu'minun billah, beriman kepada Allah, fahuwa, maka dia itu musibun, telah berkata benar. Itu. Jadi ada tiga perkataan. Yang pertama, saya itu seorang yang mukmin dengan keimanan sempurna. Ahli bid'ah, orang seperti ini. Karena tidak mungkin ada manusia yang sempurna keimanannya. Dia melakukan seluruh cabang-cabang keimanan dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Berarti dia maksum kalau begitu. Berarti dia menjadi orang yang suci. Ya. Orang yang mengatakan seperti ini, fahuwa mubtadi'un, dia adalah ahli bid'ah. Karena tidak ada satupun ulama salaf mengatakan seperti itu. Dan barang siapa berkata, saya itu seorang yang beriman di sisi Allah, fahuwa minal kadhibin, dia adalah seorang pendusta. Dia termasuk golongan para pendusta. Karena sehebat apapun seorang beriman di dalam merealisasikan keimanan, dia tidak akan pernah tahu apakah dia itu seorang yang dianggap beriman di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bisa jadi orang itu dianggap beriman di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah siapa yang tahu? Itu maksudnya. Kalau seseorang mengklaim saya itu di hadapan Allah sudah dianggap, sudah ditazkiyah, direkomendasi oleh Allah bahwasanya saya itu seorang yang beriman di hadapan Allah sana, di akhirat sana, maka dia adalah seorang pendusta. Wa man qala, dan barang siapa mengatakan aku beriman kepada Allah, fahuwa musib, maka dia seorang yang benar. Dan Imam Abu Zur'ah, Imam Abu Hatim Ar-Razi, di dalam ucapannya yang ringkas ini, hanya satu baris, itu dua baris karena ketikannya gede, fontnya gede. Kalau fontnya kecil itu hanya satu baris. Sedang membicarakan ya, pokok akidah yang dianut oleh sekte sesat bernama Murji'ah. Pernah dengar nama Murji'ah ini? Atau Irja' ya. Di antara kita, para pemuda ini ada yang gegabah, tahu gegabah? Urung diseleb itu loh. Jadi terlalu dini, prematur saat melontarkan tuduhan irja atau tuduhan murjiah kepada ahli sunnah. Pokoknya selama orang tidak mau mengkafirkan penguasa, dia adalah murjiah. Tidak mau menganggap negara ini negara kafir, berarti dia terjangkit penyakit irja. Kalau ditanya irja itu apa? Murji'ah bagaimana? Sejarahnya seperti apa? Dan apa yang menjadi inti akidah dari sekte Murji'ah? Ya, enggak bisa menjawab. Pokoknya Nek ora gelem kafir iki kuwi murjiah gitu. Seperti itu. Gebiahuyah. Ya, menghukumi dengan secara ngawur. Tidak memahami ta'sil yang telah ditorehkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah di dalam kitab-kitab akidah. Kemudian Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi mengatakan, man qala, barang siapa berkata innahu mu'minun haqqan fahuwa mubtadi'un. Barang siapa mengucapkan saya beriman dengan keimanan yang sempurna, dia itu ahli bid'ah. Li'annal ladhina, karena orang-orang yang yaz'umuna, menyangka, mengklaim, annahum mu'minuna haqqan, bahwasanya mereka itu beriman dengan keimanan sempurna, humul murji'atu, mereka adalah murji'ah. Orang yang mengklaim keimanan saya itu sempurna, itu adalah orang-orang murji'ah. Yaqulu ahaduhum, salah seorang dari mereka berkata, imani, keimananku ini, keimani Jibrila. Seperti imannya Jibril. Kualitas keimananku itu sama dengan kualitas keimanannya malaikat Jibril. Waduh. Serem. Aw yaqulu, atau dia mengatakan, imanus sikir, keimanan seorang drunken master ya. Sikir itu tukang mendem, tukang mabuk. Itu kan drunken master tuh. Al-fajir, seorang sikir, tukang mendem, pemabuk, al-fajir yang jahat, keimani Jibril. Itu sama dengan keimanannya malaikat Jibril. Karena prinsip akidah yang diyakini oleh orang-orang murjiah, kemarin saya sudah sampaikan, al-imanu syai'un wahidun. Keimanan itu adalah sesuatu yang satu dan tidak berbilang. Idza dhahaba ba'duhu baqiya kulluhu. Jika iman itu hilang sebagiannya, maka keseluruhan iman itu masih tetap utuh. Itu kata orang murji'ah. Keimanan itu sesuatu yang satu. Jika hilang sebagian dari keimanan, keimanan itu tetap utuh, tidak terpengaruh sama sekali. Itu. Jadi kalau ada sikir, tukang mendem, mereka kan menghilangkan cabang keimanan. Benar apa tidak? Karena minum khamr itu satu perbuatan yang bisa mengurangi keimanan. Tapi menurut murji'ah, tukang mendem itu selama dia memiliki iman di dalam hatinya, meskipun dia mendem, keimanannya tetap utuh. Tidak terpengaruh sama sekali. Sehingga keimanannya tukang mendem sama dengan keimanannya malaikat Jibril. Na'udzubillahi min dzalik. Merekalah yang di zaman sekarang sering berkata melalui lisan, sing penting atine apik. Sing penting atine apik. Masalah mendem salat dhewe-dhewe. Sing penting karo tangga apik, karo negara setia, tidak mengganggu orang lain. Masalah maksiat-maksiat itu kan dia hanya sebagian kecil dari keimanan. Kalaupun itu dilakukan, tidak akan mempengaruhi eksistensi dan wujud keimanan pada diri seseorang. Itu namanya apa? Murji'ah. Sehingga orang murji'ah mengatakan, ini mu'minun haqqan. Saya itu beriman dengan keimanan yang sempurna. Meskipun saya mendem. Meskipun saya kalau wanita enggak pakai jilbab. Enggak pakai jilbab itu enggak apa-apa. Yang penting hatinya dijilbabi. Jadi gulaknya gombal mukyo dibedel, terus hatinya dibuntel gombal. Itu namanya menjilbabi hati. Ada enggak selentingan-selentingan seperti ini di tengah masyarakat kita? Sing penting hatinya api. Don't judge by the cover katanya. Jangan memvonis melalui apa? Sampulnya. Jangan memvonis buku dari sampulnya. Buku kita elik, kutul, letek. Disawangi orang demenakake, ternyata isinya adalah mutiara. Eneng menungso tampilannya horor. Di'i, gendoh elek. Tetapi hatinya itu soleh, katanya. Kata mereka. Benar apa enggak? ucapan itu bisa jadi benar dari satu sisi, tetapi tidak benar dari banyak sisi yang lain. Karena antara hati dan amal itu ada keterkaitan. Benar apa enggak? Antara hati dan amal itu ada keterkaitan. Kalau hatinya bagus, perilakunya, tampilan luarnya mesti akan bagus. Secara umum, kalaupun ada pengecualian sedikit itu. Itu. Ayo, senatian aku anting-anting gon kuping, anting-anting gon liru, anting-anting gon lambe, anting-anting gon moto, motone iki di. Oh, ya anting-anting. Ini gak tutup aqua. Ini tutup sprit ya. Temental ning ngene iki. Dadi nek kedep ngono iki tutupe sprit. Kuwi kuwi nak tampilan luarnya, di dalamnya dia itu seorang yang saleh. Apa namanya? Saleh, waliullah, wali min auliyaillah. Ya udute kebul entek nyumet. Tetapi dia dianggap wali min auliyaillah. Itu. Kita enggak bisa menerima yang seperti itu. Karena kemarin kita sudah diberi isyarat oleh penulis kitab ini bahwa kita hanya diperintahkan untuk menghukumi zahirnya. Karena antara zahir dengan batin itu ada keterkaitan, Pak. Antara zahir dengan batin ada keterkaitan. Oh, petumun wali Allah kok nek ngomong kok elek-elek tukang misuh. Ya. Wiritannya itu ba wa akhawatuha. Ba dan saudara-saudaranya. Basiyo. Yang lelia-lianing. Antum kan lebih adro. Lebih ngerti ya. Tentang saudara-saudaranya ba ini. Seperti itu. Jadi antum kalau tadi di awal kaget loh. Wong mengatakan saya itu seorang yang beriman dengan keimanan sempurna kok keliru. Ya jelas keliru. Karena manusia itu selain para nabi tidak ada yang memiliki keimanan sempurna. Meskipun dia ahli sunnah, meskipun dia itu pengurus kaji teko. Apa nih gur kaji teko ya. Kaji teko ini rungannya apa-apa nih. Gitu. Masih ada kaji kendi, kaji kuali ya. Kaji kendil jimbeng yaquluna mereka mengatakan hadza intilaqan min dalalihim fi ta'rifil iman ya, para ulama sunnah mengatakan ucapan murjiah ini intilaqan itu berangkat bersumber bermula min dalalihim dari kesesatan mereka fi ta'rifil iman di dalam mendefinisikan keimanan. Kenapa kok mereka bisa mengucapkan seperti itu? Karena mereka enggak ngerti definisi dan pengertian dari iman itu sendiri. Bi annahu tasdiku. Ya, mereka mengatakan iman itu hanya sekedar percaya tok-til doang. Mereka punya dalil enggak? Punya enggak? Entai amek kurang golek. Setiap sekte sesat itu mesti punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Itu antum harus sadari, fahami, dan ketahui. Setiap sekte sesat itu mesti memiliki dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka pengajian sesuai Al-Quran Sunnah tok itu belum cukup. Tapi pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah harus mencocoki pemahamannya para sahabat. Tidak boleh melenceng dari ijma' kesepakatan para ulama sunnah. Nah ini kita sedang belajar satu kitab yang berisi ijma' para ulama sunnah. Jadi ini sudah disepakati. Jangan diotak adik, jangan diwah-wah. Kalau ada yang tidak cocok dengan poin-poin ini, ketahuilah dia sedang berjalan di atas kekeliruan. Begitu. Jadi orang-orang murjiah itu mendefinisikan keimanan al-imanu wa tasdik. Ya. Iman itu hanya sekedar mempercayai. Sekedar ada apa? Qaulul lisan, qaulul qalbi. Nanti mereka berjenjang orang-orang murjiah itu. Ada yang ekstrim, ada yang gulat ekstrim, ada yang sedeng-sedeng. Nah yang ekstrim murjiah itu mengatakan keimanan itu sekedar percaya. Kalau sekedar percaya, Fir'aun itu percaya enggak sama Allah? Percaya. Abu Thalib percaya enggak? Percaya. Siapa lagi yang percaya? Banyak. Dukun pun percaya. Percaya enggak? Percaya. Yang Gus kemarin tuh? Percaya itu. Malah wiritannya itu Allah, Allah, Allah, Allah gitu. Kalau dzikir itu. Tetapi itu tidak mengakibatkan mereka menjadi seorang yang beriman. Maka definisi iman menurut orang Murji'ah itu definisi yang keliru. Dan mereka sering membaca hadis. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Wa innama yanduru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk kalian. Allah tidak melihat kepada jasad kalian. Tetapi Allah melihat apa? Hati-hati kalian. Hadis ini sahih. Ning diketok. Sahih tetapi dipangkas. Versi lengkapnya adalah innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah melihat hati-hati kalian dan melihat amal-amal kalian. Orang mung mandek ning ati, makanya iman menurut ahli sunnah itu al-imanu qawlun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan amal. Ini dibagi lagi menjadi empat. Kemarin siapa yang bisa sebutkan? Al-imanu qawlun. Qawlul qalbi dan amalul qalbi. Ucapan hati dan amalan hati. Ucapan hati itu meyakini, percaya. Amalan hati ya hatinya beramal. Berupa mahabbah, cinta, khauf, takut kepada Allah, rojak, berharap kepada Allah, tawakal, inabah. Itu semua adalah amalannya hati. Ikhlas, itu amalan hati. Setelah percaya, hatinya harus beramal. Qaulul qalbi dan amalul qalbi. Kemudian, al-imanu qaulun wa amal. Amal ini apa ini? Amalul lisan. Dan amalul jawarih. Amalul lisan itu adalah, siapa yang tahu? Ikrar. Nih, ikrar. Atau mengucapkan syahadat. Amalul lisan. Apalagi amalnya lisan itu selain syahadat. Baca Quran. Zikrullah. Berdoa. Dan amalul jawarih. Amalul jawarih itu amal anggota badan. Sholat, haji. Itu empat komponen keimanan yang harus ada. Qaulul qalbi, amalul qalbi. Amalul lisan, amalul jawarih. Sehingga definisi iman sebagaimana sering saya sampaikan di mana-mana tempat. Al-imanu khamsununat. Iman itu adalah lima nun. Kalau kita benar-benar memahami definisi iman menurut ahli sunnah ini, maka sekte-sekte sesat yang buahnya itu menimpa antum, antum akan menteles bergenggeng. Karena saya sudah punya patokan ini, definisi iman. Itu. Iman itu adalah lima nun. Yang pertama, tasdikun bil janani. Meyakini dengan hati. Wa ikrarun bil lisani. Mengikrarkan dengan lisan. Kemudian, wa amalun bil jawarihi wal arkani, mengamalkan dengan anggota badan. Yazidu bi taati ar-rahmani, bertambah dengan mentaati ar-rahman. Wa yanqusu bi taati syaitani, dan keimanan kita akan berkurang dengan mentaati setan. Nih, al-imanu khamsununat. Iman itu adalah lima nun. Nun yang pertama meyakini dengan hati. Nun yang kedua mengucapkan dengan lisan. Nun yang ketiga mengamalkan dengan anggota badan. Nun yang keempat bertambah dengan mentaati Allah. Nun yang kelima berkurang dengan mentaati setan. Itu al-imanu khamsu nunat, pegang teguh itu. Itu merupakan prinsip ahli sunnati wal jamaah di dalam permasalahan iman. Gitu ya. Din mong. Bi annahu tasdiku kama taqaddam Orang Murji'ah hanya mendefinisikan iman itu dengan sekedar percaya saja, sebagaimana yang telah berlalu. Wahum, dan mereka itu bihada, dengan definisi ini, yuzakuna anfusahum, mereka telah mentazkiyah, mensucikan diri mereka, karena menganggap keimanan mereka sama dengan imannya Jibril, dengan imannya Abu Bakar, dengan imannya Umar Ibn Khattab. Karena perilaku kemaksiatan tidak mempengaruhi eksistensi iman menurut mereka. La tadurul maksiatu ma'a wujudil iman. Kemaksiatan itu tidak akan memadoroti, ya, saat seseorang sudah memiliki keimanan. Sehingga Murji'ah itu tidak meyakini adanya pertambahan dan pengurangan iman. Saya yakin iki ana sing mudeng, oke sing ra mudeng. Ning ya wis ra apa-apa. Karena itu merupakan sebuah konsekuensi dari pelajaran. Orang mungkin nak mudeng kabeh iku ora mungkin. Wong sak muene akeh kok pinter kabeh mudeng kabeh ya ora mungkin. Antum sering mengikuti pelajaran di kelas toh? Kadang mudeng kadang ora toh? Ya padha aku ya heeh. Nek pas dawuh saya kae kuwi mudenge guyang-guyu. Nek ra mudeng niki piye? Ngantuk ngono iki. Sodok kancang. Oke ya. Kelek meneh. Wallahu taala yaqul, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum? Tidakkah kalian melihat kepada orang-orang yang suka mensucikan diri mereka sendiri? Balillahu yuzakki may yasha. Bahkan Allah lah yang mensucikan siapa yang dikehendaki. Wala yudzlamuna fatila, dan tidak ada satu pun yang dizalimi. Surat An-Nisa ayat 49. Begitu. Dan kewajiban kita itu mengingatkan orang, aja mendem, jangan maksiat, ya, jangan mendekati tempat kemaksiatan. Itu biasanya orang-orang penganut Murji'ah ini akan mengatakan, ora sah sok semuci suci. Tidak usah merasa paling suci. Loh, kita tidak merasa paling suci. Justru karena kita sayang kepada sampean, maka kita mengingatkan dengan lemah lembut, bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Saya juga tidak tahu apakah keimanan saya diterima oleh Allah. Tetapi sebagai manusia, sebagai muslim, kita memiliki kewajiban untuk berusaha meninggalkan maksiat dan saling menasihati satu sama lain. Bukan berarti nek nasihati itu terus merasa suci, enggak. Ora sah semuci suci urusan awakmu dhewe, gitu. Ah, aku arep mendem, aku arep mlebu neraka, aku arep dadi intipin neraka, kuwi ra urusanku. Itu nanti dibentak sama Kiai Haji Zainuddin Ahmad MZ. Kiai Zainuddin MZ kok Ahmad MZ? Ustaz Ahmad MZ kan ustaz kita. Zainuddin MZ. Gimana kata beliau? Yang mabuk kamu, yang zina kamu, yang judi kamu. Tapi kalau kamu mabuk, zina, judi, Allah murka dan akan menimpakan balak musibah yang akan menghabiskan seluruh umat. Itu. Karena musibah itu kalau sudah turun, dia tidak milih-milih. Oh, kayak jamaah kaji teko, lindune tak ngalih. Enggak ada. Kalau sudah lindu ya sing sregep ngaji, sing sregep mendem ya remuk kabeh. Wut gitu. Gitu. Terus Kiai Zainuddin MZ ditambahi lagi, ngerti enggak monyong gitu. Dengan bahasa Betawi dia. Ya. Jadi tidak benar kalau apakah nek sing mendem nganggo duit-duite kono terus bebas? Apakah kalau ada orang berzina pakai duit-duitnya sendiri terus dia bebas? Dia yang berzina, dia yang mendem, tetapi seluruh masyarakat yang akan menerima akibatnya, bala Allah Subhanahu wa taala turun. Dan di antara sebab turunnya bala saat amar ma'ruf nahi mungkar sudah tidak dilakukan. Wa yaqulu aidan, Allah taala juga berfirman, wala tuzakku anfusakum, janganlah kalian mensucikan diri kalian, huwa a'lamu biman ittaqa, Allah yang lebih tahu mana orang-orang yang paling bertakwa. Surat An-Najm. Fa hakikatul imani, maka hakikat keimanan itu, bisyurutihi wa wajibatihi, dengan syarat-syaratnya dan kewajiban-kewajiban iman itu, fil haqiqati la ya'lamuha illallah, secara hakikat tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata diri kita sendiri enggak tahu kok apakah keimanan kita itu sampai derajat yang mana. Maka tidak boleh kita mengklaim kita memiliki keimanan yang sudah sempurna. Hada, demikianlah. Wal imanu tasdikun ala qawli ba'di a'immatil lughah. Iman itu memang artinya mempercayai dan membenarkan. Ya, sesuai dengan ucapan sebagian para imam ahli bahasa, ahli lughah. Tetapi itu baru pengertian secara bahasa. Kita harus memahami sesuatu itu dari tinjauan bahasa dan dari tinjauan istilah. Kalau hanya dari sisi bahasa tok, ya sesat kita. Sholat itu secara bahasa artinya apa? Berdoa. Apakah orang yang berdoa itu sudah dianggap sholat? Belum. Demikian pula iman secara bahasa artinya percaya. Apakah kalau sudah percaya kepada Allah lantas dia bebas melaksanakan maksiat dan sudah dianggap orang yang beriman? Jawabnya belum. Tapi iman dengan definisi secara istilah yang tadi kita sampaikan. Wa ba'du ahli ilmi qala, dan sebagian ahli ilmu, para ulama mengatakan, huwa tasdiku min haitsul aslu. Keimanan itu secara asal adalah membenarkan, mempercayai. Wa laisa huwal ma'na syar'i al-kamil, tetapi dia bukanlah makna syar'i, bukan makna yang sesuai syariat yang sempurna. Kama sabak, sebagaimana telah berlalu. Li'an al-ma'na syar'iyya, karena makna syar'i dari sebuah keimanan, huwa, dia itu, annal imana qawlun wa amalun wa'tiqadun. Annal iman, bahwasanya iman itu qawlun, ucapan, wa'amalun, dan perbuatan, wa'tiqadun, dan keyakinan. Kama sabaka fi awalil kitab, sebagaimana telah berlalu di awal kitab ini, telah disampaikan di permulaan kitab ini. Wa amma qauluhuma, adapun ucapan beliau berdua, Abu Zur Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, man qala, barang siapa mengatakan, inni mu'minun indallah fahuwa minal kadhibin, sesungguhnya aku ini orang yang beriman di hadapan Allah, orang yang ngomong seperti ini dia adalah pendusta. Faya'niyani, keduanya memaksudkan takdzibahu fid'a'il imanil kamil li nafsihi. Kedua imam kita ini, Ar-Raziyah ini, sedang mendustakan klaim keimanan yang sempurna untuk diri seseorang. Karena kalau dia mengatakan saya itu beriman di sisi Allah, berarti saya sudah melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Itu sama dengan yang tadi. Berarti dia mengklaim dia memiliki keimanan yang sempurna. Li'annahu yuqalu lahu kama qala ta'ala. Karena dikatakan kepada dia, sebagaimana yang Allah firmankan, attala'al ghaiba amittakhadha indar rahmani ahda. Apakah dia itu bisa mengetahui kegaiban? Atau dia mengambil jatah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mengklaim dia sudah menjadi orang yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak baik. Kalau orang sudah mengklaim keimanannya sempurna itu, yang ada adalah roja terus. Roja, roja, roja. Berharap, berharap, berharap. Allah maha pengampun, Allah maha pemurah, Allah maha mengampuni dosa. Sehingga dia tidak memiliki rasa khauf. Tidak memiliki rasa takut. Nah, sekte Murji'ah ini lebih condong kepada roja, berharap terus, bahasanya surga terus, kasih sayang Allah terus, enggak pernah mau membahas neraka, enggak pernah mau membahas ya maksiat, bid'ah, kemungkaran, enggak dibahas. Yang ada Allah maha pengampun, sehingga keimanan seseorang itu sempurna, karena diampuni terus. Gitu. Sehingga orang yang enggak pakai jilbab pun enggak apa-apa, yang penting hati ini apik, beriman. Karena kan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Itu benar. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang benar tetapi dipahami dengan pemahaman yang batil. Bukan berarti Allah itu menyayangi hambanya terus Allah itu melegalkan semua bentuk kemaksiatan, tidak begitu. Ya, bukan seperti itu. Wa qauluhuma, sedangkan ucapan Beliau berdua, man qala inni mu'minun billah fahuwa musib. Barang siapa berkata sesungguhnya aku itu beriman kepada Allah, maka dia telah benar. Bima'na maknanya, annahu haqqaqa adna ma yajibu alaihi minal imani billah. Maknanya, annahu dia itu haqqaqa, telah merealisasikan, adna, yang paling rendah, ma yajibu alaihi, apa yang diwajibkan pada dia, minal imani billah, berupa iman kepada Allah. La annahu mimman ijtama'at fihi tilkal khisalul madhkuratu fi mithli qawlihi subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dia itu telah mengumpulkan sifat-sifat yang tersebut di dalam firman Allah Ta'ala. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang jika disebut asma Allah maka akan bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadatuhum imana, maka akan bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Maknanya begini, saat seseorang mengatakan saya beriman kepada Allah, artinya dia itu telah merealisasikan ya keimanan yang paling minimal. Dia sudah memiliki seenggak-enggaknya keimanan yang paling minimal. Saat dia berkata saya beriman kepada Allah, itu artinya ya saya itu rakitang sidik, itu sudah merealisasikan keimanan yang kecil. Bukan artinya dia telah melakukan seluruh sifat-sifat keimanan yang tersebut di dalam ayat ini. Saya beriman kepada Allah, itu bukan artinya saya itu jika disebut nama Allah akan bergetar hati saya, ketakutan, nangis. Dan saat dibacakan ayat itu akan bertambah semakin yakin keimanan saya. Dan saya itu tawakal kepada Allah dengan ketawakalan yang sempurna. Enggak, dia tidak mengklaim itu. Dia hanya mengklaim, saya beriman kepada Allah, artinya saya telah merealisasikan kadar kecil keimanan yang diwajibkan kepada saya. Adapun cabang-cabang keimanan yang lain, saya masih belajar untuk terus melaksanakannya. Kemaksiatan, saya masih terus belajar untuk berusaha meninggalkannya. Itu maksudnya. Paham enggak? Intinya, ahli sunnah tidak pernah mengklaim bahwasanya dia adalah seorang yang sempurna keimanannya. Ahli sunnah itu seimbang antara khauf dan raja dan mahabbah. Cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, dan juga takut kepada Allah. Kalau orang murjiah enggak punya rasa takut kepada Allah, maksiat santai saja, wong Allah Maha Pengampun kok. Mentem ora apa-apa, mentem gur sithik ora bendina kok. Paling lu aku seminggu pisan ngono. Mentem seminggu pisan masih merasa nyaman dan aman. Ya, tapi orang yang beriman saat melakukan kemaksiatan hatinya sedih itu. Duh, aku mau kok yang dadak ngeplak uang ya ngopo, goro-goro mingling lampu merah. Gedudul sithik tak tapuk raine. Kayak kamu merot apa ora kae mau. Arem jaluk ngapura ora ngerti omahe kayak piye, ya Allah, takut dia. Para sahabatnya juga begitu, memiliki seorang budak wanita. Budak wanita ini melakukan satu kesalahan, ditapuk sama sahabat ini. Karena sahabat itu manusia biasa seperti kita. Memiliki budak, bukan pembantu ya, budak melakukan kesalahan, ditapuk. Pak, budaknya ini langsung ngomong, demi Allah saya tidak ridho ditampar seperti ini. Kelak di akhirat saya akan mengadukan hal ini kepada Allah. Itu majikannya yang napuk tadi langsung gemetar itu, keringat dingin. Waduh, nanti kalau saya diadukan di hadapan Allah gimana nanti nasib saya? Dia gemeter, keluar keringat dingin, lalu untuk menebus kesalahannya itu dia ingin membebaskan budak ini. Bayangkan, tuku budak ini mahal apa murah? Mahal untuk menungso. Nek tuku sapi ini larang apa nih menungso? Ya. Lalu dia menceritakan kejadian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, coba budaknya dipanggil ke sini. Lalu ditanya oleh Nabi, man ana, aku ini siapa? Kata budak, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Aina Allah, di mana Allah? Allahu fis sama, Allah di atas langit. Kata Nabi, a'tikha fa innaha mu'minah. Ya sudah, kamu bebaskan budak ini. Karena dia seorang wanita yang beriman. Itu tok. Jadi nek antum arep ngerekrut karyawan ya ngono. Kanjeng Nabi ki sapa? Nabi Muhammad ki sapa? Oh, Nabi Muhammad ya utusane Allah. Allah di mana? Allah itu ada di hati sanubari setiap manusia. Wis golek juragan liyo. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya manusia itu memiliki rasa takut, harus memiliki takut kepada Allah. Ada sebagian orang itu enggak takut kepada Allah. Ketika maksiat enggak apa-apa, Allah Maha Pengampun. Ketika dia melanggar larangan juragannya takutnya luar biasa. Lagi telat mlebu kerja pisane wedi gembrok bias pake piye pecat iki aku. Tapi saat melanggar aturan Allah babar blas tidak memiliki rasa takut. Saat diancam oleh dukun wedi iki engko nek kowe nganti sajene telat ya, pendak malam Selasa kliwon kuwi kudu nyepaki benang abang jenang putih. Ya, kembang tujuh rupa. Kembang tujuh rupa, air tujuh sumur, ya udut, kinang, apa nanti nak sajian ki? Kopi pahit, apa? Selasih, kopi sang raja, wah apal men? Apa saknya jeni babnya? Pisang raja, gua nak nganti telat, ngelmu mugokrok, ngelmu murontok, wati kepati-pati. Sama omongannya dukun, takutnya luar biasa. Kemarin baru beberapa hari yang lalu saya ada daurah kan di luar kota sana. Daurah itu enggak ada kaitannya dengan jimat ya, enggak ada kaitannya. Lah kok ada orang itu nggawa tas meneh. Iki apa niki? Iki isine jimat ta, Ustaz? Lah untuk apa kok pasarkan saya? Nyuwun tolong jenengan sirnakne karena saya takut keluarga saya itu ada yang masuk ke ruangan tempat penyimpanan barang ini, tahu-tahu dia diwerwi mbah tuwa. Mbah tuwa apa? Ketika pulangnya gue tak anggo keset sikil itu, jadi saya naik gagak rimang toh. Itu pusaka sing di subya-subya itu taruh di kaki. Saya ini rene ngopo-opo ki? Nanti mbah tuwa ne aku. Jadi nek mbah tuwa aku. Ya. Karena manusia sudah kemakan oleh apa? Doktrin yang ditanamkan oleh para pendusta dari kalangan ya dukun minat dagakin. Waduh, kok jamaknya dagakin ini untuk kau ngendi? Dagakin itu warung ya, jamak dari dukan. Nek dukun itu bahasa Jawa, nggak ada bentuk jamaknya gitu. Seperti itu. Jadi ada tiga ucapan, yang dua ini keliru, yang satu benar. Atau kita menjawabnya bukan ini mu'minun billah, tetapi antum jawab kalau ditanya orang, kamu itu orang beriman apa enggak? Kalau antum menjawab saya beriman di sisi Allah itu udah nganggap saya orang beriman. Maka dia pendusta. Kamu itu beriman apa enggak? Saya itu beriman dengan keimanan yang sempurna. Ahli bid'ah dia. Tapi cara jawabnya, inni mu'minun insya'Allah. Saya adalah orang yang beriman atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jawaban ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan keragu-raguan. Wah, jadi aku keiman paura atau ya? Bukan. Saya beriman insya'Allah. Itu namanya al-istisna'u fil iman. Dan itu merupakan salah satu prinsip di antara prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Seluruh ulama sunnah itu membolehkan seseorang melakukan istisna di dalam keimanan. Saat dia ditanya, kamu beriman apa enggak? Jawab, saya beriman insya Allah. Itu sudah benar. Itu. Kalau murjiah enggak mau. Dia mengatakan, saya beriman insya Allah. Menurut murjiah, ucapan saya beriman insya Allah itu adalah ucapan orang yang ragu. Gitu. Insya Allah itu bukan ragu. Jadi ini antum marah peratak, oke, jangan ngomong insya Allah. Esok teko ya, kerja bakti, insya Allah. Kata. Insya Allah ini hati harap peratak, kok. Gitu. Itu murjiah itu namanya. Sekte sesat itu. Kalau insya Allah itu teko. Gitu. Kecuali ada udhur yang syar'i, insya Allah niatnya harap ratek kok. Gitu. Banyak gak yang seperti itu? Oke. Okay. Uangnya yorin ya, Yohan. Ya kok ngapa rupanya? Gitu. Itu al-istisna'u fil iman. Nah, adapun teman-teman sekalian, murji'ah itu ya, nama sektenya. Irja' itu keyakinannya. Secara bahasa, irja' itu artinya at-ta'khir. Akhara yu'akhiru ta'khiran. Artinya mengakhirkan. Karena orang murji'ah itu mengakhirkan amal dari hakikat keimanan. Mereka mengatakan amal itu tidak mempengaruhi eksistensi iman. Karena iman menurut mereka hanya sekedar percaya. Nah, is percaya wis. Is percaya, ngucap syahadat, wis aman. Insya Allah melebu swarga. Meskipun tidak sholat, meskipun tidak zakat, tidak pengajian, wis aman. Orang gari wis moco syahadat ya aman. Wis moco syahadat, wis kapan pasar prabi bian, wis aman wis. Ya kata orang apa? Murji'ah. Karena mereka yu'akhiruna al-amala an musammal iman. Mereka mengakhirkan amal dari hakikat keimanan. Mereka tidak menganggap amal itu bagian dari iman. Mereka mengeluarkan amal dari iman. Itu makna murji'ah secara bahasa. Kata Syekh Muhammad Musa Al-Nasr saat mengomentari akidah murji'ah ini, wa'atiqaduhum kulluhu fasidun. Akidah mereka seluruhnya rusak. Wa qawluhum jami'uhu kasidun. Dan juga ucapan mereka seluruhnya itu ruwet. Wa fahmuhum batilun. Pemahaman mereka batil. Wa ra'yuhum atilun. Dan pendapat mereka itu atil. Atil itu kotong. Nihil. Nabiun. Akidah mereka itu tumbuh. An bid'atin, di atas kebid'ahan. Wa dholalin, dan kesesatan. Wa su'ihalin, dan kondisi yang buruk. Nabra'u ilallahi min maqalatihim. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berlepas diri kepada Allah dari ucapan-ucapan mereka. Kabiriha wa saghiriha, yang besar ataupun yang kecil. Juliyiha wa khafiyiha, yang tampak maupun yang samar. Kita berlindung dari pemahaman apa? Murji'ah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, adapun orang yang pertama kali menelorkan atau membidani lahirnya sekte sesat bernama Murji'ah ini adalah siapa yang tahu? Ini jarang yang tahu ini. Biasanya yang sekte sesat yang terkenal, yang membidani, diketahui nama yang bidannya, bidan sekte sesatnya itu biasanya adalah Rafidah. Siapa bidannya Rafidah? Rafidah yang membidani lahirnya Rafidah siapa? Namanya siapa? Ya, eh? Siapa? Yahudi kok Ibnu Muljam. Abdullah bin Saba. Itu yang membidani lahirnya sekte Syiah Rafidah. Kalau Khawarij, siapa membidani lahirnya Khawarij? Yang pertama kali. Bukan. Siapa? Yang Nabi membagi harta rampasan perang terus dia enggak terima itu. Siapa? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Itu bidan, bidannya Khawarij. Bidannya Syiah siapa tadi? Abdullah bin Saba. Lah irja ini bidannya sapa? Ini jarang yang tahu. Wa awwalu man nusiba ilaihil qawlu bi irja'il amal. Orang yang pertama kali dinisbatkan kepada dia ya pemikiran irja di dalam amal itu adalah Dzar bin Abdullah Al-Hamadani. Namanya Dzar. Nek cara kene Dzar ngene. Nek ora kene Dzar. Dzar iki Darmono Darsono ora kok Darmutar ora. Dzar ya. Dzar bin Abdullah Al-Hamadani. Qala Ishaq ibn Hani, Ishaq bin Hani mengatakan, Sa'altu Aba Abdillah, aku bertanya kepada Abu Abdillah. Qultu, aku berkata, awwalu man takallama fil imani man huwa. Yang awal-awal berbicara tentang masalah keimanan siapa dia? Qala yaquluna awwalu man takallama fihi dzar. Ya, para ulama mengatakan yang pertama kali melakukan penyimpangan dalam definisi iman itu adalah si dzar tadi itu. Dzar bin Abdillah Al-Hamadhani. Itu dileng-eleng kuwi. Dzar bin Abdillah Al-Hamadhani. Dadi nek antum ngomong recah wedok, wong wedok wis gedhe sudah balik ya wajibe ya nganggo jilbab. Alah jilbab apa? Nganggo jilbab nek senengane ngutil tempe kan ra ning gunane. Mendingan kaya aku ngene iki ora jilbaban ning ra atiku salehah ngono. Langsung oh kowe pengikuti dar kowe ngono. Dar sapa? Wis rasa ngerti. Dzar bin Abdillah Al-Hamadhani. Banyak enggak pengikut Dzar bin Abdillah Al-Hamadhani di Klaten sini banyak enggak? Entek amek kurang golek banyak sekali. Sing penting atine apik, masalah amal ku ora dewi-dewi, nafsi-nafsi. Itu pemikiran apa? Murji'ah. Tsumma dhahara al-qawlu bi anna al-imana qawlun. Kemudian muncullah ucapan yang mengatakan iman itu cukup ucapan saja. Muncul satu sekte lagi yang mengatakan iman itu cukup ucapan saja. Wa awwalu man qala bidzalika, yang pertama kali memunculkan aliran ini adalah Hammad bin Abi Sulaiman. Hammad bin Abi Sulaiman, Syaikhul Imami Abi Hanifah An-Nu'man. Hammad bin Abi Sulaiman ini adalah gurunya Imam Abu Hanifah. Coba bayangkan itu. Gurunya Imam Abu Hanifah. Dia memiliki pendapat bahwa iman itu cukup dengan ucapan. Murji'ah yang ekstrim mengatakan iman itu cukup dengan keyakinan tok, til doang. Kemudian Hammad bin Abi Sulaiman ya mendefinisikan iman itu adalah keyakinan dan ucapan. Adapun amal itu tidak termasuk bagian dari keimanan. Wa min usulil murji'ah, dan di antara prinsip-prinsip pokok ajaran sekte murji'ah, allati qalat biha, yang mereka ucapkan, ala tabayyuni tawaifiha wa maqalatiha, ya, terlepas dari sekte-sekte yang banyak, ada yang mengambil ini, ada yang mengambil ini, ada yang mengambil ini, karena murji'ah itu juga tidak satu aliran saja, macam-macam. Tetapi secara umum, mereka itu memiliki prinsip akidah yang ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Musa Al-Nasr, ya, jumlahnya itu yang disebutkan di sini ya, ada 13. Ya, pokok prinsip ajaran murji'ah. Ada 13 yang disebutkan di dalam kitab ini. Qurratul Ainain bi syarhi aqidatir Raziyain. Qurratul Ainain, syarah akidah Ar-Raziyain, mencerahkan kedua mata saat menjelaskan akidahnya dua orang Ar-Razi. Yang pertama, al-qaulu bi anal iman, sekte Murji'ah itu memiliki pendapat bahwa iman itu huwa mujarradul ma'rifah, itu sekedar tahu, awit tasdiku fil qalbi faqat, atau sekedar meyakini di dalam hati saja. Atau huwa mujarradul qawli bil lisani faqat, atau iman itu hanya sekedar ucapan tok. Atau huwa i'tiqadul qalbi wa qawlul lisani faqat. Yang ketiga, atau mereka mengatakan iman itu hanya meyakini dalam hati dan mengucapkan dengan lisan tok. Jadi ada yang mengatakan cukup keyakinan saja, orang murji'ah. Ada yang mengatakan iman itu yang penting ikrar syahadat terampung, meskipun hatinya tidak meyakini. Ada yang mengatakan iman itu meyakini dan mengucapkan tok, tanpa ada memperhitungkan eksistensi amal. Ini prinsip akidah murji'ah yang pertama. Yang kedua, al-qawlu bi'annal imana la yazidu wa la yanqusu wa la yataba'ad. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Wala yataba'at, dan iman itu tidak berbilang. Iman itu tidak bertingkat, iman tidak berjenjang, iman tidak berderajat. Kenapa iman tidak bertambah dan berkurang menurut murji'ah? Ya karena mereka memiliki prinsip kemaksiatan itu tidak mempengaruhi eksistensi keimanan. Idza dzahaba ba'dahu baqiya kulluhu. Jika sebagian iman itu hilang, keimanan itu tetap utuh 100%. Maka Imam Ibnu Mubarak mengatakan, barang siapa mengatakan iman itu bertambah dan berkurang, dia telah keluar dari irja, dari awal dan akhir. Dia telah berlepas diri dari ija, dari irja sejak awal dan akhir. Enggak ada kaitannya dengan pemikiran Murji'ah sama sekali. Itu. Yang ketiga, al-qaulu biman'il istitsna'i fil iman. Orang Murji'ah itu melarang untuk melakukan al-istitsna. Istitsna itu tadi, saya beriman kepada Allah, insyaallah. Itu enggak boleh menurut apa? Murji'ah. Karena menurut orang Murji'ah, saya itu orang beriman, insyaallah saya orang beriman. Itu menurut mereka adalah keraguan-raguan dalam iman. Menurut orang Murji'ah. Kalau menurut para imam sunnah itu bukan keraguan-raguan. Tetapi itu dilakukan dalam rangka menghindar dari apa? Mensucikan diri. Menghindar dari klaim memiliki iman yang sempurna. Seperti itu. Al-qawlu yang keempat, bi anna ahlal imani la yatafadaluna fihi. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu tidak berjenjang. Makanya dia mengatakan keimananku sama dengan keimanannya Jibril. Ini merupakan akibat salah kaprahnya mereka di dalam mendefinisikan iman. Sehingga menganggap imanku itu sama dengan imannya Jibril. Imanku sama dengan imannya Abu Bakar. Karena menurut Murji'ah, orang-orang beriman itu tidak berjenjang dan bertingkat. Pokoknya yakin mengucapkan sudah cukup, nanti akan masuk surga. Sing penting ngatine apik masuk surga. Itu pemikiran Murji'ah. Yang kelima, al-qawlu bi anna a'malal qulubi laisat minal iman. Murji'ah juga mengatakan amal-amal hati itu tidak termasuk dari keimanan. Amal-amal hati itu tidak termasuk dari keimanan. Khauf, roja, tawakal itu bukan bagian dari iman. Dan masih banyak lagi sampai 13 poin. Insya Allah nanti kalau saya tidak lupa, saya akan menuliskan 13 poin ini. Yang berisi prinsip akidah sekte Murji'ah ini nanti saya share ke grup kaji teko. Insya Allah ta'ala. Dan sekte irja ini muncul teman-teman sekalian. Setelah peristiwa pemberontakannya Ibnul Asy'ats. Pemberontakan siapa? Ibnul Asy'ats. Dikatakan oleh Imam Qatadah bin Di'amah, innama hadatsal irja, sesungguhnya kemunculan irja ba'da fitnati Ibnul Asy'ats, setelah terjadinya fitnah Ibnul Asy'ats. Ibnul Asy'ats itu siapa? Abdurrahman bin Muhammad bin Al-Asy'ats, As-Sa'ir 'alal Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Dia adalah orang yang memberontak kepada Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf ini seorang penguasa di masa lalu. Disebutkan dia itu dalam satu hari itu pernah membunuh 100 orang. Hajjaj bin Yusuf ini orangnya itu sawangannya orang berjajib belas. Cuwilik, dhuwur, dan kalau ngomong itu ora serem gitu loh. Plenyak-plenyek, lembut, tapi kejamnya luar biasa. Dalam satu hari itu dia pernah membunuh 100 orang. Rakyatnya dipateni. Kepalanya itu dipotongi, dikumpulkan di satu lokasi, terus digelar karpet di atas kepalanya. Sirah wong, wih. Dudu sirah wedus. Digelari karpet, lalu dia makan dan minum di atas kepala itu. Tapi dia masih berstatus sebagai penguasa yang muslim. Para ulama ahli sunnah itu tidak mau memberontak. Karena itu prinsip akidah. Meskipun penguasa jahat, kita tidak boleh memberontak dan harus sabar. Karena penguasa yang jahat itu adalah hukuman dari Allah. Maka kita menyibukkan diri beribadah kepada Allah, minta tolong kepada Allah, dan mendoakan penguasa yang jahat supaya jadi baik. Tapi Abdurrahman bin Muhammad Ibnul Asy'ats ini tidak sabar. Enggak bisa. Penguasa jahat harus dilawan, harus ditumbangkan. Akhirnya dia melakukan apa? pemberontakan kepada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dan apa yang terjadi? Berhasil enggak pemberontakan itu? Sepanjang sejarah itu, hampir seluruh pemberontakan tidak ada yang berhasil. Justru pelakunya masih akan dibinasakan seluruhnya. Kalaupun ada yang berhasil, itu harus melalui pertumpahan darah yang memakan korban nyawa kaum muslimin dalam jumlah besar. Bukan berarti kita mendukung kesesatan dan kejahatan, kezaliman penguasa, tidak. Karena kalau kita melawan, justru yang mati akan semakin banyak. Maka lebih baik kita sabar, mendekatkan diri kepada Allah, mendoakan kebaikan bagi penguasa itu. Itu metode ahli sunnah. Antum punya ayah jahat, antum pengen memberontak, wong antum cilik-cilik memberontak ruang tua, banting pisan kelekar. Enggak, ayah saya zalim, saya harus tumbangkan, gulingkan, diganti dengan ayah yang baru. Ini bukan metode ahli sunnah. Ya. Tetapi anak harus sabar menghadapi kejahatan ayahnya dan mendoakan kebaikan. Begitu. Lalu Ibnul Asy'ath pun juga selesai. Dengan seluruh pengikutnya artinya mati. Karena muncul fitnah pemberontakan ini, lalu muncullah akidah apa? Murji'ah. Sebagai apa? Penyeimbang. Gitu. Karena ini muncul radikal, ini muncul sing-ting plenyek itu loh ya. Iki ekstrim kanan, lalu muncullah pemikiran yang ekstrim kiri. Fahadatsat bid'atul irja, maka muncullah bid'ah pemikiran irja bimuqabili bid'atil khuruj allati sadat waqta idzin. Muncullah akidah irja ini ya, yang dimaksudkan untuk menanggulangi pemberontakan-pemberontakan yang menyebar di waktu itu. Kalau ahli sunnah enggak. Kok ada ekstrim kanan lalu dilawan dengan ekstrim kiri. Ahli sunnah tetap berjalan di tengah. Mengikuti dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesuai dengan ijma' para ulama us-salaf. Begitu. Sejarah kemunculan sekte sesat yang bernama Murji'ah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu saja yang bisa saya bacakan pada kesempatan malam hari ini. Nanti insyaAllah malam ini atau besok saya tak cantumkan pokok-pokok pemikiran Murji'ah di grup Gajitiko. Bagaimana hukum masjid untuk kegiatan sosial, resepsi pernikahan, rapat warga, arisan, ulang tahun agar lebih apa bermanfaat ini? Kalau untuk ulang tahun nggak ada dalam Islam itu ulang tahun. Kalau untuk sosial, boleh. Resepsi pernikahan, boleh. Rapat warga, boleh. Arisan itu kalau arisannya tidak mengandung unsur riba, boleh. Tapi kalau arisannya itu mengandung unsur riba, itu tidak boleh. Gimana arisan yang riba itu? Arisan yang riba itu sing entuk kudu makani. Itu riba. Antum ikut arisan di kopiok. Piuk. Antum namanya bejo. Keluar bejo. Jo, iki kue untuk arisan. Kue mau rak gur setor seket tewut lah jo. Neng iki gandeng kue untuk arisan. Kue nyekel duit rong yuto misalnya. 2 juta. Bener enggak? 2 juta itu dapat dari mana wong bejo tadi cuma setor 50 ribu. Dapat dari mana itu kok jadi 2 juta? Dari peserta arisan yang lain toh? Bener apa enggak? Mau apa ora? Melu arisan apa ora kowe iki kok ditekoni kok. Ragu-ragu gitu. Antum ikut arisan di kopyok keluar nama antum. Antum setor 50 ribu. Antum pulang bawa duit 2 juta. Harusnya kan antum setor 50 ribu ya dapat 50 ribu. Kok jadi 2 juta itu uangnya siapa? Peserta arisan yang lain kan? Berarti antum dipinjemi toh? Dipinjemi duit. Karena antum sudah dipinjemi, maka besok sebagai gantinya antum nomporong yuto plus ditambahi karo ngopeni. Nukake snack, nukake pangan, nukake wedang. Itulah bunganya. Ngono kuwi to? Iya. Jadi kalau arisannya murni tidak mengandung unsur riba, enggak apa-apa arisan di masjid. Resepsi pernikahan enggak apa-apa, yang penting tidak mengandung unsur-unsur kemaksiatan. Neng antum resepsi pernikahan yang masjid gak nanggap campur sari. nanggap dangdut, penyanyi ini enggak pakai jilbab, jugetan rono-rono, ya itu dosa, enggak boleh. Resepsi pernikahan itu cukup ngundang warga, ya, terus ijab kabul, makan-makan, kalau mau dikasih tausiah monggo delet wae aja kesuwen, ndak malah domlukok gitu. Itu sudah cukup, enggak usah pakai dangdutan yang masjid ya enggak, sangat-sangat tidak pantas. Apalagi Agustusan yang dangdutan. Ya para pahlawan itu meraih kemerdekaan itu direwangi pecahing dodo putahing ludiro diarah gumlundungi sirah banjir marus ditebus banjir marus, marus itu darah. Jadi para pahlawan itu sampai banjir darah, kepalanya dipenggal, dadanya pecah karena kena bom untuk meraih kemerdekaan. Ambarang merdeka atau kei bokong jogetan ronor ini anjane kurang ajar ya. Kalau para pahlawan itu hidup nangis mereka. Isilah kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif, yang baik. Tapi kalau ulang tahun enggak ada. Ulang tahun bukan ajaran Islam. Nabi tidak pernah melaksanakan ulang tahun. Para sahabat juga enggak pernah ulang tahun. Doa apa yang baik untuk orang tua sudah meninggal? Doakan ya. Rabbi gfirli wali walidayah warahmuhuma kama rabbayani shaghira. Baca sebanyak-banyaknya di waktu-waktu yang mustajabah. Kalau ada kelonggaran rizki, sedekahlah, diniatkan pahalanya untuk orang tua itu sampai. Kemudian sambung tali silaturahim orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita saat masih hidup. Sebatas apa sulap trik diperbolehkan, semisal untuk menghibur anak kita di rumah, apakah dibolehkan? Sulap itu dia bagian dari sihir, tetapi secara bahasa, karena sihir itu secara bahasa artinya kullu ma khafiya wala tufasababuhu. Semua hal yang penyebabnya itu tersembunyi dan lembut. Itu makna sihir secara bahasa. Tetapi secara istilah sihir itu bukan itu saja. Secara istilah sihir itu dia meminta pertolongan setan. Kata Syekh Shalih Fauzan di dalam kitab I'anatul Mustafid. Dia mengambil buhul, lalu berta'awud, meminta pertolongan jin, setan. Ya, dengan melakukan apa yang diingini oleh setan, lalu setan akan memberi pertolongan. Itu namanya sihir. Dan itu hukumnya kufur. Adapun sulap ya, statusnya sama dengan orang yang berbohong. Ya. Dan enggak ada para ulama ussalaf, para sahabat menghibur anak-anak mereka dengan sulapan, enggak ada. Nabi menghibur anak-anaknya, para sahabat menghibur anak-anaknya itu dengan menjadikan badannya itu sebagai mainannya anak. Itu boleh itu. Jadi mainan anak yang paling bagus itu ya badannya orang tua itu. Ya. Nek antum one pack ya, one pack itu nggunggungin dong anak yang ramah melorot gitu. Jadi one pack kan melentungin itu. Gue ngemban anak, wah empuk kayak neng sofa, itu bagus. Atau Nabi itu menjadi kuda-kudaan, cucunya naik ke atas. Nggak apa-apa. Saya pun juga kadang-kadang begitu, jadi kuda. Ya, antum jadilah kuda. Penunggangnya anaknya itu. Ulangku nanti, jangan kuda liar. Kalau kuda liar, anakmu gagar otak. No. Nanti menjadi kuda liar, anak ekor nunggang. Ya. Nabi itu menjadi kuda, kuda-kudaan bagi anak cucunya. Nabi menggendong, meletakkan cucunya di atas pundaknya. Gitu. Itu menghibur anak-anak kita. Dan anak-anak kita yang masih kecil itu secara naluri. Itu suka mainan jenggot kita. Benar. Kita tahu punya jenggot itu biasanya tinggu tulanan bocah. Biarkan nih. Mereka, hush, railo. Jenggot itu orang tuwek. Jangan begitu. Kalau anakmu wis gede ya, enggak boleh. Anaknya wis kuliah, pak, jenggot itu kok kaya anu tuh, pak. Hush. Kalau masih anak-anak, enggak apa-apa. Apa anaknya antum sudah 30 tahun, antum usianya sudah 70, ya leh, aku bapak dari jaran leh. Ya boyoke sempal. Ya bener anake lemu bleguk ngene. Montor-montor cilik sing nunggang blenek ngene. Itu berlaku untuk anak-anak kecil. Ya nek orang tua antum sudah tua jangan dipaksa jadi kuda-kudaan. Ya, kurang ajar itu namanya ya. Jadi jangan menghibur anak dengan cara-cara yang dilarang ya, dengan sulapan, dengan otok, dengan dadu ya. Enggak boleh itu. Bolehkah menjamak salat Jumat ketika sedang safar? Ini para ulama berbeda pendapat hukum menjamak sholat Jumat dengan sholat asar saat sedang safar. Kasus yang terjadi, Nabi menjamak itu antara zuhur dengan asar. Itu dalil yang pernah dilakukan oleh Nabi. Adapun riwayat yang menyebutkan Nabi pernah menjamak antara Jumat dengan asar itu, saya belum tahu. Berdasarkan hal ini, sebagian ulama melarang, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitab Mulakhas Al-Fiqhi. Ya, kitab Mulakhas Fiqhi itu ringkasan fikih ya. Itu tebalnya segini gini. Satu jilid tok. Di dalam kitab itu beliau mengatakan Jumatan tidak boleh dijamak dengan asar. Tapi sebagian ulama ahli sunnah yang lain membolehkan. Karena yang menjadi inti itu adalah rukhsah. Bukan masalah kasus yang dilakukan oleh Nabi adalah zuhur dengan asar. Karena Jumatan tidak ada maka tidak boleh. Enggak begitu. Karena tujuan dari rukhsah itu adalah membuat ringan. Ya. Maka apa yang berlaku pada zuhur dengan asar berlaku juga antara Jumatan dengan sholat asar. Dan saya lebih tentrem ayem ya, memilih pendapat bolehnya menjamak sholat Jumat dengan asar. Dan itu pula yang dilakukan oleh para da'i ahli sunnah saat mereka menghadiri daurah bersama masyayikh di setiap tahunnya. Kan daurahnya itu selama 7 hari kan. Melewati hari Jumat itu ya senantiasa di jamak selama 7 hari tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Disebutkan syarat jual beli emas adalah dengan uang tunai. Bagaimana jika kita menjual emas di mana uangnya tidak langsung diberikan padahal emas sudah diambil dan penyerahan uangnya harus antri menunggu nomor antrian kita disebut. Bisa sampai 10 menitan. Enggak apa-apa, kan masih belum pulang toh itu. Ya, masih ada di situ nunggu enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa ya. Yang dilarang itu masih digowo kayak sudah berpisah dari tempat akadnya itu ya. Kalau kasusnya seperti ini ya setiap toko seperti itu kasus ya, Mas. Nunggu dijeluk jenenge. Tapi kan antum ora mulih sik madang sik udut sik. Kan enggak begitu. Kenapa pendengar Radio Roja sering dituduh Murji'ah? Lah kenapa? Saya juga enggak tahu. Kenapa pendengar Radio Roja dituduh Murji'ah? Loh, itu kaidah yang aneh. Barang siapa mendengarkan Roja maka dia Murji'ah gitu. Itu enggak ada ulama salah bilang seperti itu ya. Ya tanya kepada orang yang menuduhnya. Murji'ah itu apa? Di mana letak murji'ahnya Roja itu? Wong Roja itu enggak punya iman, wong dia cuma radio kok. Yang punya iman kan pematerinya. Radio kok punya akidah ya. Kita tanya kepada orang yang menuduh itu. Yes. Antum kan tadi sudah belajar. Beberapa pertemuan yang lalu sudah belajar tentang definisi iman. Menurut ahli sunnah dan menurut murjiah. Nanti akan saya cantumkan 13 pokok akidah sekte murjiah. Yang akan saya ambil dari kitab ini. Al-Intisar Syarah Aqidati A'immatil Amsar. Atau yang disebut dengan Qurratul Ainain Syarah Aqidah Ar-Raziyain. Nah nanti antum cocokkan mana akidah murjiah yang 13 itu yang diajarkan di Radio Roja. Atau antum tanyakan kepada yang menuduh. Ini akidah murjiah ini saya dapat dari Kaji Teko. Nah ini Radio Roja itu mengajarkan akidah murjiah yang mana? Di antara 13 prinsip akidah mereka, mana yang diajarkan oleh Radio Roja? Kan gitu. Itu namanya ilmiah di dalam menuduh. Bukan ngawur. Kalau asal nuduh, cacilik-cilik itu pinter nuduh. Wong edan menuduh. Kowe edan ya, lho sing edane kowe kok malah aku ki waras kowe sing edan ngono. Wong edan itu nuduh. Wong waras edan wong sing edan dheweke kok. Ya. Barangkali dia sendiri yang murjiah yang menuduh orang tanpa dalil. Wong waton tok. Kalau waton itu jangan dipakai. Kita ini penuntut ilmu, belajar ilmiah. Jangan anut-anut kaya kebo, dicongok ngalor, melu ngalor, congok ngidul, melu ngidul tanpa tahu hakikat apa yang dituduhkan. Itu bukan penuntut ilmu itu. Itu wong-wong seperti itu. Apa hukum menaruh Al-Quran atau buku agama di dalam jok motor? Tidak boleh. Terus tok linggoi. Enggak boleh. Al-Quran, ya, lafdul jalalah, ditaruh nang isor jok terus tok linggoi, tok entuti, itu ihanatul mushaf. Enggak boleh. Makanya itu kuobok kaya aku. Motor antum itu dikasih bok. Tahu bok? Pun larang langsung bekas ya oke. Gitu. Jangan ditaruh di jok. Oh ngaji kok Al-Qur'ane ya kitab agamanya ditaruh di jok. Enggak boleh itu. Ini peringatan keras loh ini. Kalau antum sengaja melakukan itu bisa kufur akbar itu karena menghinakan mushaf, menghinakan asma Allah Subhanahu wa taala. Taruh di tas dicangklek gitu. Jangan dikok ning goncok kok linggoi. Tidak boleh. Ya. Jadi yang melakukan itu harus bertaubat dan meninggalkan perbuatan tersebut. Ya, mushaf tidak boleh diletakkan di pantat. Bagaimana kita apa iki? Menumbuhkan agar kita bisa menjadi pemberani dalam menegur pribadi yang ketika keluarga, teman, tetangga yang bermaksiat secara terang-terangan. Menumbuhkan sikap berani. Berani dengan nekat itu beda loh ya. Kemarin saya ada pengajian berjudul Sugih Kendel Bondowani Glodak-Glodak. Silahkan disimak itu rekamannya. Sugih Kendel Bondowani. Tentang terpujinya sikap yang pemberani. Bahwa sifat pemberani itu menjadi pondasi asas dari sifat-sifat baik yang lain. Itu. Tapi keberanian kita itu harus menimbang maslahat dan madharat. Ora ming waton apa namanya gerada gerutuk tok, enggak begitu. Ada kaidah-kaidah di dalam amar ma'ruf nahi mungkar yang harus ditimbang. Adakah hadis yang sahih yang diperbolehkan sholat ba'diyah asar dan ba'diyah subuh? Ba'diyah subuh enggak ada. Ba'diyah subuh enggak ada. Kalau ba'diyah asar ada. Tetapi ini masalah khilafiyah baina ulama ahli sunnah. Ba'diyah asar itu sebagian ulama mengatakan tidak ada karena Nabi melarang sholat ya, saat matahari akan terbit, saat matahari tepat di atas kepala, dan saat matahari akan tenggelam. Itu waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Atas dasar itu maka tidak ada ba'diyah asar. Sebagian ulama lain mengatakan ba'diyah asar itu ada. Bahkan salah seorang murid Syekh Masyhur Hasan Al-Salman menulis kitab khusus tentang sunnahnya sholat dua rakaat setelah asar. Namanya I'lamu Ahlil Asri Bisuniyatir Raka'ataini Ba'dal Asri. Memberitahu manusia di zaman ini tentang sunnahnya sholat dua rakaat setelah asar. Disebutkan atar-atar dari para sahabat bahwasanya Ali bin Abi Thalib tidak pernah meninggalkan dua rakaat setelah asar dan para sahabat yang lain. Adapun larangan Nabi itu, sholat setelah asar itu disebutkan dalam banyak versi. Satu, masing-masing versi itu menafsirkan antara satu dengan yang lain. Jadi banyak riwayat larangan setelah sholat asar itu, banyak versi, kemudian dikomparasikan, digabungkan, dan diambil kesimpulan bahwa larangan sholat setelah asar itu saat matahari telah menguning. Artinya beberapa saat sebelum matahari tenggelam. Saat warna matahari itu sudah berubah. Saat itulah kita dilarang melakukan sholat. Adapun setelah selesai sholat spontanitas, setelah selesai sholat asar spontanitas, kita melakukan sholat dua rakaat itu merupakan sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh sebagian sahabat Nabi. Dan hukumnya sunnah ya, tidak wajib. Dulu saya sholat di masjid, lalu pakde saya adzan. Ya, pakde saya itu enggak ngaji, tidak mondok, tidak kuliah. Selesai asar itu dia sholat dua rakaat. Lah saya rak cuma mencep to kayak, "Hi, pakde kira cetha. Apa tuman sholat ba'diyah kok asar ya ono." Tapi setelah waktu berjalan, ternyata saya sing ra cetha. Ternyata sholat ba'diyah asarku ada. Batinku pakde ndek ben roh kok ngendi ya aku. Jadi ada kitab khusus berkenaan dengan masalah tersebut. Ya. Insya Allah kalau tidak lupa nanti saya nukilkan riwayat tentang sholat sunnah ba'da asar. Mengapa banyak sekte yang mengatakan yang bermanhaj salaf itu Wahabi? Bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Wahabi itu adalah sebuah isu yang dimunculkan oleh orang-orang Inggris, ya, orang-orang kafir, ya, untuk menghalangi apa? Gerak laju dakwah ahli sunnati wal jamaah, gerak pemurnian Islam. Ya, itu adalah dakwah yang diusung oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Dan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab itu tidak membawa ajaran baru. Beliau hanya menghidupkan Islam sesuai dengan yang terjadi di zaman para sahabat yang diajarkan oleh Nabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendirikan mazhab baru. Maka kalau ada anggapan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab membawa ajaran baru, tunjukkan di mana, di kitab beliau yang mana. Ya, misalnya dia mengajarkan bid'ah gitu. Kita akan tunjukkan banyak ulama salaf itu yang memberikan peringatan terhadap bid'ah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hanya menggali ilmu yang diwariskan para ulama ussalaf, dimunculkan lagi. Ya. Tapi karena banyak orang-orang tidak suka dengan pemurnian Islam ini, Islam itu harus murni semurni-murninya. Sesuatu yang tidak menjadi unsur Islam harus dibersihkan. Sebagian orang tidak merasa suka. Lalu untuk menghambatnya dimunculkanlah isu Wahabi. Apa-apa sidik? Wahabi. Sidik-sidik? Wahabi. Celana cingkrang? Wahabi. Nek ngono Michael Jackson ini Wahabi. Michael Jackson kan celananya cingkrang. Siapa lagi? Pangeran Diponegoro. Antum kalau tidak percaya main ke Bantul. Di depan Masjid Agung Bantul itu ada patung Pangeran Diponegoro. Wih, celananya cingkrang loh. Atau antum dolan ke Kodim Diponegoro. Wih. Pangeran Diponegoro naik kuda. Itu celananya cingkrang. Jadi Pangeran Diponegoro Wahabi. Tuanku Imam Bonjol Wahabi. Ya, semuanya dibilang Wahabi. Semua yang memperingatkan umat Islam dari kesyirikan dan dari unsur-unsur baru di dalam agama disebut Wahabi. Kalau memang benar mereka itu ajarannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, harusnya bukan disebut Wahabi. Wong Syekh Muhammad itu namanya Muhammad. Harusnya disebut Muhammadi, bukan Wahabi. Muhammadi itu namanya Nabi Muhammad. Piye kuwi? Ruwet apa ora kuwi? Wah, kuwi awas lho kayak Muhammadi. Ya, pancen iki ajaran Nabi Muhammad tok. Kalau mau jujur, ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu, nama beliau Muhammad, ya ajarannya Muhammadi. Jangan Wahabi. Begitu. Ya. Sehingga semua yang mengatakan, termasuk rambut merah itu juga disebut Wahabi kok. Iya, yang rambut merah yang pesulap itu, dikatakan katanya dia itu Wahabi. Sejak kapan pesulap jadi Wahabi? Gitu. Ya. Aneh, orang itu semakin ngawur saja. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah disebutnya Wahabi. Wih, tambah weng meneh. Ibnu Taimiyah itu lahir ratusan tahun sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ibnu Taimiyah itu lahir duluan. Kok Ibnu Taimiyah disebut Wahabi? Wong waktu Ibnu Taimiyah hidup itu Muhammad bin Abdul Wahhab belum lahir. Ibnu Taimiyah disebut Wahabi. Kok ngendi kuwi jane nek nuduh itu? Ya, aneh. Tapi ya begitulah. Orang yang apa namanya tidak memiliki dalil, dia biasanya akan ngawur. Hukum memposting foto di media sosial media. Jazakumullahu khairan. Itu sudah sering ditanyakan ya. Jadi hukum foto itu para ulama kita beda pendapat tentang foto makhluk hidup. Para ulama kita beda pendapat, tetapi mereka bersepakat gambar makhluk hidup hasil lukisan tangan itu haram. Tapi kalau foto, para ulama kita beda pendapat. Yang benar, wallahu ta'ala alam, saya merasa tentram memilih, mengikuti pendapat ulama yang mengatakan foto itu boleh. Karena dia tidak menggambar, dia hanya mengambil bayangan. Seperti orang bercermin itu loh. Kamera ini dia tidak menggambar, dia hanya menangkap bayangan. Berbeda dengan menggambar itu. Seperti itu. Jadi dia boleh. Selama tidak mengandung unsur haram. Ini foto cah wedok yang tidak boleh. Karena aurat. Apalagi wanita cantik. Tidak boleh itu. Bisa jadi sarana sihir nanti dipelet. Bingung. Yang ketiga. Hukumnya itu mubah. Tapi nek keseringan melakukan hal-hal yang mubah itu jadi tidak baik juga. Makan itu mubah apa tidak? mubah. Neng nek mangan terus ya jadi elek. Bener apa enggak? Apa nih yang mubah itu? Naik motor itu mubah tidak? Mubah. Boleh kan naik motor? Neng nek Yahya apa montoran terus. Ya pengajian montoran, jagung montoran, arep neng ngendok neng kali montoran. Arep nyapu numpak motor. Numpak motor karo sapune dingenek srehek muter-muter neng latar ya. Jadi horor itu. Memasang foto di sosmed itu hukum asalnya mubah. Ning nek Yahya apa masang foto terus selfie terus itu bukan salafi itu. Jadi selfie. Bukan jamaah salafi ning jamaah selfie ya. Apalagi berkaitan dengan masalah ibadah ya, haji, umroh, baca Quran, ngaji ya, itu difoto terus diupload terus yang awalnya mubah menjadi kurang bah, menjadi kurang baik. Terus gimana ya? Jarang-jarang saja. Setahun pisan apa 100 tahun sekali. Ada yang mengartikan sholat untuk mengingat saja. Maka kalau sudah ingat Allah, tidak perlu sholatnya. Itu murjiah tadi itu. Bagaimana cara meluruskan pemahaman ini? Aja tak lurus ke jangan ngaji. Weh. Sholat itu sempenting ngiling, naik wesiling, ngerasa sholat. Itu murjiah tadi. Ya. Pemikiran sesat itu. Sing ra sholat, karo sing sholat, ya imani podo wae. Itu sama-sama dengan yang tadi itu. Nek antum ra ngantuk lo ya. Nek ngantuk mau tekan ngendi ya, badannya di masjid joglo, arwahnya di Masjidil Haram ya. Itu meneh ya kan. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata halal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.